berdasarkan hukum Islam, maka ditindak yang menyalahi sunnah. Itu pun setelah diberikan hujjah, diberikan pengertian ilmu kepada mereka, dan mereka paham. Dan itu pun bagi ahli-ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya. Dan harus dibongkar syubhat mereka. Ya? Nah, kita hanya menyampaikan. Menyampaikan dengan cara yang baik. Dakwah di negeri kita ini secara khusus harus lebih banyak ar-rifqu, berkasih sayang, berlemah lembut, dakwah dengan bijak, khususnya kepada umumnya masyarakat, mengadakan pendekatan. Karena apa? Ini problem umat ini, mereka banyak tidak tahu, termasuk juga kita. Tidak mengerti tentang din. Dan lingkungan di mana mereka hidup. Masjid, madrasah di mana mereka belajar. Semuanya demikian. Mereka tidak hidup di masyarakat yang semuanya muwahhidin. Yang ada ulama-ulamanya. Yang lebih banyak sunnahnya dari bid'ahnya. Yang sunnah demikian kuat. Tidak. Mereka hidup di masyarakat yang bid'ah dan ahli bid'ah demikian kuatnya. Ahli sunnah setitik. Kecil. Maka tidak boleh kasar. Memperbanyak ad-da'wah ilallah, menjelaskan kepada manusia. Imma diterima atau tidak. Karena umumnya mereka tidak tahu. Diperkenalkan tentang manhaj dan seterusnya dan seterusnya. Perlu kita ketahui. Da'wah. As-salaf. Manhaj as-salaf. Fitrah. Fitrah. Kenapa? Karena ini ada dakwah Islam. As-salaf, manhaj salaf itu Islam. Fitrah yang akan diterima oleh orang. Karena itu dakwah salafiyah itu tidak akan pernah susut. Setiap hari akan bertambah terus. Karena dia adinul Islam. Ini perlu diberi catatan. Ini. Ingat, tidak berarti bahwa yang di luar manhaj salaf bukan Islam. Tidak, ini di Islam yang hakiki. Yang dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dia fitrah. Maka itu setiap hari begitu banyak kaum muslimin yang kembali ke manhaj yang hak. Apabila kita mendakwakannya dengan baik sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Dengan berkasih sayang kepada mereka. Dengan yukhalitun nas. Bergaul dengan mereka. Bermasyarakat. Tidak eksklusif. Tidak mengucilkan diri. Dah. Afdalul mu'minin, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih atau sekurang-kurangnya hasan, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan al-imam al-Bukhari, bukan di kitab sahihnya tapi di kitabnya Adabul Mufrad. Yani orang yang yukhalitun nas, orang mu'min yang utama yang yukhalitun nas, bergaul, bercampur dengan manusia. Wa yasbiru ala adahum, sabar atas gangguan mereka. Apa yang dimaksud sabar atas gangguan mereka? Al-amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar. Ad-da'wah. Dengan akhlak yang baik. Seorang yang ingin mengajak ke manhaj salaf. Dari masyarakat kaum muslimin. Dengan akhlaknya. Dengan akhlaknya. Dengan adabnya. Dia mengenal orang tua akan haknya sebagai orang tua. Yang lebih tua umurnya dari dia. Dia mengenal hak sama muslim. Mengucapkan salam. Bukan pasang muka angker. Tidak ada senyum. Saya lihat pemuda. Dia duduk. Sini di masjid menghadap kiblat. Duduk dia sila. Saya waktu itu jadi imam. Saya malu melihatnya. Di sampingnya orang tua. Orang tua. Pada orang tua ini. Baru ikut kita ke manhaj salaf. Sopan apa. Saya selalu mendekatinya. Yang dia ustaz. Ya. Iyalah gitu ya. Kaum kita kan kalau gampang gitu ya. Kiai atau apa gampang gitu ya. Orang-orang sholat juga. Jangan. Orang apa orang. Gak boleh. Nah ini mencoreng. Dari orang-orang atau anak-anak muda yang baru turun gunung. Apalagi sama orang tuanya. Wah, ini bapak bid'ah nih, Pak. Gak bener, Pak. Sesat nih, syirik nih. Waduh. Orang gelagapan. Gelagapannya apa ini orang ngomong nih? Ah, dia terjadi apa bid'ah? Orang ini, kiai, ustaz. Ya, sederhana. Tapi kita harus ad-da'wa ilallah dan tatbikul amal. Ilmiah. Karena da'wah Nabi bersama para sahabat. Qul hadhihi sabili ad'u ala Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ala basiratin. Ala basiratin. As basira. Ilmu. Ilmu. Tidak kasar. Allah katakan kalau Nabi kasar, keras. Sahabat yang di sekelilingnya akan bubar. Arifku. Arifku. Khususnya pada kaum kita. Mereka tidak kenal. Harus diberitahu dulu. Harus tegakkan hujjah. Karena ini fitrah. Fitrah dakwah salafiyah ini. Fitrah. Tidak akan pernah susut. Antum lihat. Terus berkembang. Di mana-mana di seluruh negeri ini. Sampai ke pelosok-pelosok. Dari mulai anak-anak sampai orang-orang tua. Hadir belajar. Salah-salah tadi orang tua saya. Sudah umur 70 lebih. Dia ikut mendampingi kita dakwah salafiyah. Dia katakan baru umur 70 tahun inilah saya tahu. Dan dia membela. Fitrah dakwah salafiyah. Jadi kalau anda kata orang tidak mau, enggak apa-apa. Barangkali dia mau yang lain kali nanti. Jangan ngotot. Jangan ajak manusia kepada diri kita. Yang kalau orang tidak ikut dakwah kita panas. Jangan. Orang ikut dakwah kita senang. Berarti itu kita mengajak ke diri kita. Ini diterangkan oleh Syekhul Utsaimin bin Taimiyah, rahimahullah ta'ala, di Majmu' Fatawa. Mengajak manusia ke jalan Allah Jalla wa'ala. Dan jangan mengecilkan manusia. Jangan merendahkan, meremehkan. Tidak boleh. Boleh. Seorang beramal sekuat kemampuannya. Ada kejadian yang sangat mengharukan dari dua orang sahabat. Antum tahu kisah Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengimami manusia baca surat Al-Baqarah, salat Isya. Salat Isya. Baca surat Al-Baqarah. Salah seorang keluar dari salat. Kenapa? Karena lama surat Al-Baqarah baca. Selesai sholat, diberitahukan kepada Mu'az. Tadi ada orang yang keluar dari sholat. Mu'az langsung mengatakan, munafiq. Ini ijtihad seorang ulama. Dengan hujjah, dengan dalil. Bukan tuduhan, bukan. Kenapa? Karena ada qarinah, ada tanda yang membuat Mu'az menuduh orang ini munafiq. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar dari sholat jamaah. Tidak ada yang tidak sholat jamaah pada zaman itu. Kecuali orang-orang munafiqun. Sekarang tidak bisa langsung kita terapkan. Oh, munafik antum. Tidak bisa. Karena bukan hanya orang munafik tulen saja yang tidak sholat jamaah sekarang. Yang tidak tulen atau yang tidak munafik itu tidak sholat. Dulu semua sholat jamaah. Yang tidak sholat atau malas-malasan orang munafik. Karena itu, apabila kita tidak salat jamaah fil masjid, khususnya, jadi aglabiyahnya itu kita tanpa ada udzur salat di rumah, maka kita terkena sifat-sifat munafikun, khususnya salat subuh dan isya. Mu'az salah dalam tuduhannya, tapi ijtihad. Karena tidak tepat, tapi ijtihad. Ajrun wahid. Karena itu Nabi SAW tidak menyalahkan Mu'az ketika Mu'az menuduh orang ini munafik. Tidak. Yang disalahkan oleh Nabi apa? Jadi imam baca terlalu panjang. Itu yang disalahkan. Tapi Nabi langsung tuduh munafik ya? Ada qarinah. Kalau kita sembarangan tuduh-tuduh orang seperti zaman sekarang, zaman tuduhan. Tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini. Tidak bisa kita dakwah. Saya pernah mengatakan atau berapa kali mengatakan kepada jamaatut takfir, kelompok yang tukang mengkafirkan orang. Saya tanya, baiklah, kalau kaum muslimin ini kafir, taruhlah kafir. Lalu apa faedahnya kita kafir-kafirkan mereka dari segi dakwah Islam? Apa faedahnya? Kalau mereka memang kafir, ya kafir. Tapi apa faedahnya? Bukankah tidak lebih baik mereka kita angkat dari kekufurannya kepada Islam? Kalau dikatakan itu kafir, padahal tidak kafir sama sekali. Lihat. Orang itu tidak senang dituduh oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Munafik. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan halnya. Dipanggil Mu'az. Ditegur keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa engkau menjadi tukang fitnah kepada manusia ya Mu'az?" Apa maksud tukang fitnah? Tukang uji orang. Diuji manusia. Sehingga manusia ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau tidak kuat, dia akan lari dari agama Allah. Maka tidak boleh kita membuat orang lari dari agama Allah. Tidak boleh kita membuat orang jauh dari manhaj salaf. Tidak boleh. Boleh. Maka adab dan akhlak utama. Lihat akhlak Nabi yang mulia. Akhlak para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Apalagi kita yang hidup di negeri ini. Harus sabar. Sabrun jamil. Wa yasbiru ala adahum. Bergaul dengan masyarakat. Dakwakan masyarakat. Tidak setiap orang yang mengerjakan bid'ah lalu kontan dia dikatakan mubtadi. Tidak. Tidak bisa kita terap-terapkan perkataan para a'immah. Tidak bisa. Langsung letterlock. Kalau ketemu dengan ahlul bid'ah di satu jalan, nyingkir. Kalau sekarang ada tuh orang bingung, lagi jalan tahu dia kesana, ngapain ini orang? Bingung, orang nggak tahu. Kalau dulu kenapa? Ketahuan ahlu sunnah. Kalau semuanya sunnah, yang bid'ah bisa kelihatan berkeliaran di jalan. Kalau sekarang yang sunnah ya nggak kelihatan, nggak bisa. Ada waktunya, ada nyanyanya, dan bermanfaat atau tidak kalau mau tahdir orang. Kata ulama, mentahdir itu harus ada maslahat. Kalau tidak ada maslahat, kebalikannya mudarat. Sekarang ada kelompok-kelompok kecil yang sekarang lagi seneng-senengnya mentahdir orang di internet. Seneng-senengnya dia. Barangkali baru-baru jajal internet gitu ya. Lagi enak-enaknya. Seperti kita baru punya motor, kan anak main pakai motor terus. Tahdir semuanya. Ustaz fulan begini-begini tuh semua. Apa masalahnya? Kalau itu hak yang ditahzir itu sebagaimana yang dikatakan. Kalau tidak, akan kembali. Karena tahzir memperingati manusia dari kejahatan. Sesuatu kejahatan seorang, kejahatan satu kelompok, itu harus ada maslahat. Kalau tidak ada maslahat, tidak boleh. Ini dakwah yang besar, dakwah yang agung. Yang sedang berkembang. Belakangan ini di negeri ini yang dulu pernah ada hilang karena suasana dan zaman tidak memungkinkan pada zaman itu, zamannya peperangan dengan Belanda dan seterusnya, sulit komunikasi dan lain sebagainya. Dan kita di zaman modern, zaman yang sangat canggih, perkembangan hati ada hikmah yang sangat dalam, berkembang ke seluruh pelosok dunia, dan di negeri kita ini berkembang terus. Maka itu al-ilmu amal. Ilmu amal. Ilmu amal. Lihat. Rasulullah SAW peringatkan Mu'az. Apa engkau menjadi tukang fitnah membuat manusia lari dari agama Allah? Lari. Jauh. Kabur. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang keluar dari sholat ini. Ya ini alasannya apa? Ya ini dia punya pekerjaan, mau mengairi sawah ladangnya subuh. Ya, nggak dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagi Nabi SAW ajarkan kepada Mu'az, salat isya baca sabbihis wasyamsi wadduhaha wadduha iqra dan seterusnya, semakna dengan itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang itu, ya bni akhi, wahai anak saudaraku, apa yang kau baca dalam salatmu? Apa dia jawab? Saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya berdoa kepada Allah. Mohon jannah dan berlindung dari neraka. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa Nabi katakan? Oh, sedikit tuh, kecil. Tuh, mesti baca. Enggak. Nabi SAW tidak katakan demikian. Nabi katakan, saya dan Mu'az kurang lebih sama denganmu. Kata-kata yang menyejukkan. Kata-kata yang tidak merendahkan seseorang. Padahal dia hanya baca Al-Fatihah saja. Tidak direndahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang baru dia mampu. Saya dan Mu'az kurang lebih di seputarmu. Kurang lebih sama. Kalian. Orang ini berkata, nanti Mu'az akan buktikan siapa saya. Jadi saya hakikinya bukan orang munafik. Selesai satu peperangan, Rasulullah SAW panggil Mu'az. Mana musuhmu? Cari musuhmu. Jadi tadi ternyata Nabi ingin membuktikan sallallahu alaihi wasallam bahwa orang ini mati syahid. Mati. Ini gabungan dari seluruh riwayat yang ada. Dikeluarkan hadis ini oleh Bukhari, oleh Abu Daud, oleh Ahmad, oleh Al-Imam At-Tahawi dan lain-lain digabung jadi satu. Jadi panjang apa yang saya terangkan secara makna tadi. Lembut terhadap orang-orang yang tidak mengerti, tidak tahu. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 1-2 orang. Apalagi pada zaman kita bermasyarakat beragam bermacam. Tapi dakwah ini fitrah. Manusia akan terima. Tidak dapat tidak. Kalau memang kita dakwahkan dengan baik. Saya mempunyai harapan besar bahwa di kemudian hari asas negeri ini manhajnya salaf. Karena dia akan berjalan terus dan tidak pernah susut. Di mana firqah-firqah yang lain jatuh bangun, porak-poranda. Oleh karena itu sering saya ditanya, saya jadi bingung, Ustaz. Ustaz tadi terangkan di majelis yang lain bahwa salaf bersatu, tidak pecah belah, karena dia satu firqah al-jamaah. Yang lain berpecah belah. Syiah ada. Kenapa saya melihat kok salaf pecah belah juga? Ada salaf A, ada salaf B. Hah? Ini orang awam. Wajar dia bertanya. Bingung. Dia buka internet. Tuh. Ini ngaku salaf. Kok fitnah apa tuduh ini yang salaf juga. Jadi bingung. Dia tanya. Di majelis seperti ini. Di Universitas Indonesia kalau tidak salah. Iya. Di UI. Baru-baru minggu yang lalu itu minggu atau dua minggu yang lalu. Minggu yang lalu kalau tidak salah. Ini buruk. As-salaf tidak akan pernah berselisih dalam manhaj. Kalaupun dalam masalah ilmiah dan amaliyah, nazariyah, ada khilaf di antara mereka. Tapi penuh dengan kasih sayang. Perselisihan di antara mereka sebagaimana dikatakan ulama, tidak menghilangkan kasih sayang di antara mereka. Malik dan Syafi'i berselisih. Bahkan Umar dan Uthman, Abu Bakar, Ali berselisih. Dalam masalah-masalah tertentu, mereka satu saf. Lebih daripada itu, sempat terjadi pertengkaran, peperangan antara Ali dan Muawiyah. Tapi mereka tidak saling kafir, mengkafirkan. Tidak saling menyesatkan. Karena itu sepakat. Ijma, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Peperangan di antara mereka, masalah ijtihadiyah. Yang salah dapat satu ganjaran, yang benar dua ganjaran. Ada Muawiyah mengkafirkan Ali atau sebaliknya atau menyesatkannya? Tidak. Ini hakikat persatuan. Bagaimana hukumnya kalau seseorang bekerja di bank sedangkan itu adalah sumber kehidupan keluarganya? Sumber kehidupan keluarganya atau penghasilan luas sekali. Bumi Allah ini luas. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad, tidak hadir dalam ingatan saya lafaz aslinya, teksnya, tetapi maknanya adalah ada di sebagian kitab saya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, lillah, Allah akan menggantikan yang lebih baik. Kalau dia keluar dari bank lillah, karena Allah, karena dia tahu bahwa ini adalah riba, tidak dapat tidak berdasarkan hadis yang mulia ini, dan kita percaya dan yakin seyakin-yakinnya Allah akan gantikan yang lebih baik. Dan itu terjadi. Saya menyaksikan sendiri sebagian kaum muslimin ketika dia bekerja di satu pekerjaan yang sangat menyulitkan dia untuk sholat lima waktu, apalagi berjamaah, sholat Jumat dan lain-lain. Dan itulah kerjaannya. Dari situ dia makan. Tapi karena dia seorang yang taat, dia harus keluar dari pekerjaan ini. Keluar dia. Subhanallah. Allah gantikan yang jauh lebih baik. Sehingga dia punya penghasilan dan sekarang boleh dikata pemuda ini cukup. Ada rumah, ada kendaraan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Tidak seorang pun meninggalkan sesuatu lillah, karena Allah semata, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Allah akan gantikan yang lebih baik. Karena semuanya harus lillah wa fillah. Karena Allah dan berada di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Membaca selawat sesaat akan memulai azan, apa termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tolong sebutkan lafaz selawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan azan tidak ada satupun bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muazin telah memiliki keutamaan yang besar, yakni dia azan. Tidak ada sebelumnya ucapan bismillah, ta'awud, selawat, membaca selawat, atau lain-lain lafaz. Tidak ada. Sama ketika kita akan sholat, tidak ada ucapan bismillah, tidak ada baca ta'awud, tidak ada baca kul a'udhu birabbil falaq dan kul a'udhu birabbin nas. Yang ada sebagaimana yang Nabi ajarkan. Idza kumta ila shalah fa asbiqil wudu' thumma istaqbilil kiblat fakabbir. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila engkau hendak mendirikan salat, sempurnakan wudu, kemudian berdiri menghadap ke kiblat, lalu takbir. Niat tempatnya di mana? Di hati. Selesai mendengar azan, sunat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau yang lengkap seperti yang dibaca dalam salat. Kemudian membaca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tama was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqam Mahmud alladhi wa'adta. Adapun tambahan wad-darajatul rafi'ah. Ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Ini la asla lahu. Tidak ada asal usulnya. Selesai kita membaca pertama selawat, kemudian Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tama, kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا. Kemudian apa? Doa. Jadi yang berkaitan sunat dengan azan, menjawab muadzin, kemudian membaca selawat selesai, kemudian baca doa Allahumma rabbah hadhihi dawati tama, kemudian tadi syahadat, kemudian yang kelima doa. Adapun muadzin tidak mengucapkan sesuatu kalimat pun sebelum dan sesudah. Muadzin tidak mengucapkan doa Allahumma rabb hadhihi dawati tama was-salatil qa'imah. Tidak, itu bagi yang mendengar. Man qala hina yasma'un nida'.